قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري. الباب الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الباب الثاني في طول الأمل. Di dalam masalah panjangnya angan-angan. Wa fadilati qasil amal. Dan keutamaan memendekkan angan-angan. Wa sababi tuli. Dan sebabnya panjangnya angan-angan. Wa kaifiyati mu'alajatihi. Dan cara mengobati tulul amal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam li Abdullah ibn Umar, kepada Sayyidina Abdullah ibn Umar, idza asbahta bira engkau masuk waktu pagi, fala tuhaddis nafsaka, janganlah engkau mengatakan kepada diri kamu sendiri, bil masai dengan akan datangnya sore, wa idza amsaita bilang kau telah masuk waktu sore, wala tuhaddits nafsaka maka janganlah engkau mengatakan kepada dirimu sendiri, bisohabahi dengan datangnya waktu pagi, wa khudan ambillah min hayatika daripada kehidupan engkau, limautika untuk kematian engkau, wa min sihatika dan dari kesehatan engkau, lisaqomika untuk sakit engkau. Fa innaka ya Abdullah, sungguh engkau ya Abdullah, la tadri, engkau tidak tahu masmuka, apakah nama kamu ghadan pada hari kiamat nanti, nama kamu soleh apa fasik, kamu tidak tahu. Bagaimana kamu bisa tertawa dan memikirkan perkara-perkara yang lain, sedangkan perkara yang terbesar ini belum jelas. Nama saya ini di neraka apa di surga? Bagaimana kita sempat memikirkan perkara lain? Kalau ada orang itu punya masalah dengan pengadilan, bisa dia dimaafkan, bisa dia dihukum gantung, maka dia tidak akan bisa memikirkan masalah-masalah yang lain sebelum masalahnya jelas. Kamu gak bikin rumah, wah, tunggu dulu nanti keputusan mahkamah bagaimana. Kamu gak mau kawin, ah, nanti aja, nanti kalau sudah ada keputusan dari mahkamah saya bebas ya, saya pikirkan, kalau enggak gak usah. Nah, para nabi kok kawin? Lain lagi ya. Kawin mereka itu untuk persiapan itu. Wa rawa aliyun karamallahu wajhanahu qala inna syadda ma akhafu alaikum, sesungguhnya paling sangatnya perkara yang aku khawatirkan atas kamu, khoslatani, adalah dua perkara, ittiba'ul hawa, yang pertama adalah mengikuti hawa nafsu, kesenangan-kesenangan hati, wa tulul amal, dan panjangnya angan-angan. Fa amma ittiba'ul hawa, adapun mengikuti hawa nafsu, fa innahu, sesungguhnya ittiba'ul hawa, yasuddu 'anil haqq, adalah menghalang-halangi dari kebenaran. Wa amma tulul amal, adapun panjangnya angan-angan, fa innahu, fa innahu gimana? Fa innahu, sesungguhnya tulul amal, al-hubbu fid dunya, adalah kecintaan kepada dunia. Kalau cinta kepada dunia, maka tidak mau mikirkan akhirat. Suma qal, ala, ingat, innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala, yu'ti dunya, akan memberikan dunia, man yuhib wa yubhid, orang yang Allah suka dan orang yang Allah tidak suka. Wa idha habba, dan bila Allah mencintai abdan, seorang hamba, a'tahu, maka Allah akan memberinya, al-imana, iman, Allah ingatlah inna lid-dini, sesungguhnya bagi agama abnaan, ada anak-anak. Walid dunia dan bagi dunia abnaan juga punya anak. Fakunu maka adalah, maka jadilah kamu semua min abnaiddin dari anak-anak agama. Wala takunu dan jagalah kamu semua min abnaiddunya dari anak dunia. Anak itu selalu, maksudnya di sini anak selalu mengikuti orang tuanya. Orang tuanya ke timur, ikut ke timur, barat ke barat. Begitu juga kalau anak agama, ya dia akan ikut agama itu kemana maunya. Ala ingatlah inna dunia, sesungguhnya dunia muwaliyatun, adalah berpaling ke belakang, berpaling ke belakang pergi. Ala ingatlah innal akhirat, sesungguhnya akhirat qadir tahalat mukbiratan, telah berangkat datang. Ala ingatlah wa innakum, sesungguhnya kamu semua fi yaumin, fi yaumi amalin, adalah fi yaumi amalin, adalah dalam hari amal. Laisa, tidak ada fi dalam hari itu hisabun hisab. Ala iling wa innakum, sesungguhnya kamu tusyikuna, hampir-hampir fi yaumin, masuk dalam satu hari, fi yaumi hisabin, dalam hari hisab. Laisa fi amal, tidak ada di dalamnya amal. Wa qalat Ummul Mungdir, itola, telah melihat, nongol, memandang, itola telah memandang Rasulullah SAW datang asyiatin, satu sore ilan nasi kepada manusia. Wa qala, maka baginda mengatakan, ayun nas, amma tastahuna minallah, apakah kamu semua tidak malu kepada Allah? Qalu, para sahabat mengatakan, wa madzaka ya Rasulullah. Qala, Nabi mengatakan, wa madzaka, apakah maksudnya malu itu, malu dari apa, maksudnya itu apa, malu sebab apa ya Rasulullah? Qala, Nabi mengatakan, tajma'un ma la ta'kulun, tajma'un, kamu semua mengumpulkan, ma makanan, la ta'kulun, yang kamu semua tidak akan makan. Makanan kamu satu piring, kamu kumpulkan makanan satu kuintal. Wa ta'mulun, dan kamu semua berangan-angan, ma la tudrikun, perkara yang kamu tidak akan menemukannya. Mau berangan-angan akan hidup 100 tahun, akan bangun ini, bangun itu, akan selesaikan tahusus 100 tahun, terus kawin, punya anak-anak soleh, gitu, hafid Quran semua, bikin pesantren, nah, terus uang pada datang, ya, semua orang mencucuk tangan kamu, kelihatnya enak hidup gitu ya. Di tengah-tengah lamunan kamu, akhirnya amal kamu tidak ada yang untuk ridho Allah itu enggak ada, tapi kamu itu beramal untuk mengikuti angan-angan kamu itu. Kok enggak malu? Sedangkan Israel sudah diutus oleh Allah, nanti malam kamu akan mati. Kamu masih mikir ngalor ngidul, kelihatannya kebaikan, tetapi sebetulnya ditipu oleh syaitan. Kamu tidak pernah berbuat amal untuk Allah. Wa tabnuna, dan kamu membangun, mala tasgunun, bangunan yang kamu sendiri tidak akan tempati. Yang paling kamu tempati cuma satu kamar aja. Kamu bangun 10 kamar. Untuk apa yang lain? Ali hadza sirri ad'u fi yasari wa asari ana 'abdu sara fakhri dhimna fakhri.